Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqrar bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhalladhina amanu attakullaha wakulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jemaah kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, kembali bertemu melanjutkan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab yang berjudul Mukhtasar Hadil Arwah, ringkasan dari kitab Hadil Arwah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, yang kita beri judul Tamasya ke Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan yang lalu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim memberikan dan memaparkan sebuah pembahasan fitawahhudi tariqil jannah wa annahu laisa laha illa tariqun wahid, bahwa jalan menuju surga Allah itu hanya satu. Jalan menuju surga Allah itu hanya satu. Apa itu? As-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, dan ikutilah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutilah jalan yang lurus tersebut, satu saja. Ya, wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Pakai kata subul, jalan-jalan, ya, cabang-cabang. Fatafarraqa bikum an sabili, maka tak kala kalian, kata Allah, mengikuti jalan-jalan tersebut, cabang-cabang tersebut, maka sungguh kalian akan terpecah, akan tersingkir dari jalan yang lurus tersebut. Ya, makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an juga menceritakan bahwa di suatu hari tak kala mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menggores sebuah garis yang lurus di tanah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Hadza sabilullah." Ini jalan yang lurus adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menggoreskan beberapa garis di sebelah kanan dan kiri dari garis yang lurus tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Hadhihi subul." Dan ini adalah jalan-jalan cabang-cabang. Wa ala kulli sabilin minha syaitan yad'u lahu. Dan dari setiap jalan tersebut, dari setiap cabang tersebut, ada syaitan yang senantiasa mengajak, menyuruh untuk manusia itu mengikutinya. Subhanallah. Ya. Begitu dahsyatnya. Kata Nabi, setiap jalan dari jalan-jalan kesesatan, kemaksiatan, di situ ada syaitan yang menggiring dan menggoda manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-An'am ayat 153 tadi. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul. Dan ini adalah jalanku yang lurus, jalan Allah, fattabi'u, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian sekali-kali mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Subhanallah. Itulah istiqomah jamaah sekalian. Ya. Berjalan tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyimpang ke arah kiri ataukah kanan, tapi lurus. Dan itulah yang selalu kita minta kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, agar dikokohkan hati kita untuk meniti jalan yang lurus tersebut, ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Kata beliau, fi darajatil jannah, tingkatan-tingkatan surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 95-96. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil darri wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa magfiratan wa rahma wa kanallahu ghafurar rahima. Kata Allah, la yastawil qa'idun minal mu'minin. Yang enggak sama, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin yang duduk tidak ikut perang tanpa adanya uzur, alasan yang syar'i. Enggak akan sama duduk bersama keluarganya, istri, anak-anaknya, sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan ladangnya, perkebunannya, itu enggak bakalan sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka dan jiwa mereka. Enggak akan sama, ya. Mukmin yang duduk di rumah mereka enggak ikut perang tanpa adanya alasan yang syar'i dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang-orang yang berjihad di jalannya dengan menggunakan harta dan jiwanya. Allah lebihkan mereka itu dengan satu derajat dibandingkan orang-orang yang duduk tidak ikut berperang. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Dan untuk kedua golongan ini, golongan yang tidak ikut berperang dan golongan yang berperang dengan harta dan jiwanya, semuanya kata Allah dijanjikan kebaikan. Ya, nanti kita akan sebutkan. Loh, kok bisa enggak ikut perang tapi dijanjikan kebaikan. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang-orang yang berjihad di jalannya tersebut terhadap orang-orang yang tidak ikut berjihad dengan pahala yang besar. Darajatim minhu wa magfiratan wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka beberapa derajat. Perhatikan, tadi derajat ya, satu derajat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Allah lebihkan orang-orang yang berjuang berperang di jalannya dengan harta dan jiwanya. Allah lebihkan mereka dibandingkan orang yang tidak ikut berperang satu derajat. Perhatikan ayat ini, satu derajat. Kemudian di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa magfiratan wa rahmah. Kemudian di ayat ini ya, Allah mengatakan Allah lebihkan orang-orang yang berjihad di jalan tersebut dengan pahala yang besar dan beberapa derajat dari orang-orang yang tidak ikut perang. Mereka juga akan mendapatkan pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan Penyayang. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa ta'ammal qawlahu kaifa awqa'a at-tafdhil awalan bidarajatin. Maka cermatilah, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melebihkan satu derajat di ayat yang pertama. Ya. Darajah, satu derajat. Tsumma awqa'ahu tsaniyan bidarajatin. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah lebihkan mereka dengan beberapa derajat. Faqila. Ini nih jawabannya. Maka dikatakan, ya ini sebagian ulama mengatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Al-awwal untuk ayat yang pertama Allah berikan dan lebihkan orang-orang yang berjihad tersebut dengan harta dan jiwanya. Allah lebihkan mereka satu derajat dengan orang-orang yang tidak ikut perang. Itu katanya bainal qa'id al-ma'dzur wal mujahid, itu diperuntukkan perbedaan satu derajat tersebut diperuntukkan untuk orang yang duduk tidak ikut perang dan ada alasan syar'inya, ya, sakit ataukah yang lainnya, ya, ada uzur, ada alasan syar'i yang mengharuskan mereka untuk tidak ikut bersama kaum muslimin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk orang-orang seperti ini, untuk orang-orang yang ada uzur syar'inya, alasan syar'inya, maka perbedaan mereka dengan orang yang berjihad itu cuma satu derajat saja. Ya. Wasani, adapun yang kedua, ayat yang kedua, perbedaan darajatim minhu, kata Allah beberapa derajat bainal qa'id bila udhrin wal mujahid, itu diperuntukkan perbedaannya yang mencolok tersebut dengan beberapa derajat itu untuk orang-orang yang duduk tidak ikut perang di jalan Allah bila udhrin, tanpa adanya udhur syar'i, tanpa adanya alasan yang syar'i. Ya. Jadi memang jihad ini jemaah sekalian betul-betul ujian kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya disebutkan wa dzurratu sanamihi al-jihad. Puncak Islam tersebut adalah apa? Al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ajang pembuktian apakah kita itu lebih cinta Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dibandingkan istri-istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, perdagangan kita, ladang kita, kebun kita, betul-betul ajang kejujuran, kebenaran, iman dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya belum tentu, ya. Belum tentu kita-kita ini yang apabila dikumandangkan jihad yang syar'i itu kemudian bisa melalui ujian tersebut. Berat, ya. Berat. Wah, pikirkan, ya. Makanya dalam hadis yang pernah kita sampaikan, innal walad mabakhalatun majbanatun. Sesungguhnya anak itu bisa menyebabkan bapaknya menjadi kikir dan bapaknya menjadi penakut. Itu tadi, ketika ada panggilan jihad, pikirkan anaknya, waduh anak saya menjadi anak yatim nanti. Pikirkan istrinya, waduh istri saya jadi janda nanti. Waduh gimana dengan bisnis saya? Gimana dengan ladang, sawah yang saya akan tinggalkan? Luar biasa ini. Ya itu kalau jihad syar'i, subhanallah. Makanya keutamaannya pun luar biasa. Bahkan diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diberitahukan kepada kita, man mata walam yagzu walam yuhaddits nafsahu an jihad mata syubbatun minan nifaq. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berjihad di jalan Allah, ataukah enggak pernah memasang niat untuk berjihad di jalan Allah, tidak pernah ada keinginan untuk berjihad di jalan Allah, jika suatu saat nanti ada panggilan jihad yang syar'i, untuk orang-orang yang seperti begini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mati, sungguh dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan, subhanallah, sampai segitunya. Maka pantaslah, ya, sangat-sangat pantas untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dengan hartanya, dengan jiwanya, ya, mendapatkan keutamaan yang satu ini, ditinggikan derajatnya oleh Allah, mendapatkan pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ya. Jadi itu jemaah sekalian, apa yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini. Ada satu derajat, ada beberapa derajat. Untuk satu derajat diperuntukkan perbedaan antara orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya dibandingkan orang yang tidak ikut berjihad dengan adanya alasan yang syar'i. Adapun perbedaan beberapa derajat tersebut diperuntukkan untuk orang yang berjihad dengan orang-orang yang tidak ikut berjihad tanpa adanya alasan yang syar'i. Wa qala Allahu azza wa jalla, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 162 163. Afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Apakah sama, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala sama dengan orang-orang yang selalu membawa dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Wa ma'wahu jahannam, dan tempat mereka itu adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan sungguh jahannam tersebut, neraka tersebut adalah sejelek-jelek, seburuk-buruk tempat kembali. Ya enggak sama. Ini namanya istifham ingkari, enggak butuh jawaban. Ya, enggak butuh jawaban. Ya. Ya jelas enggak akan sama orang-orang yang selalu berupaya untuk meraih ridha Allah, orang-orang yang selalu berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan orang-orang yang selalu membawa dan mendatangkan kemurkaan Allah dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan. Gak akan sama, gak akan sama. Dan itu tidak membutuhkan jawaban. Bahkan itu adalah bentuk pengingkaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah melanjutkan ayat ini, hum darajatun indallah, dan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, berderajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bima ya'malun, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat dari apa-apa yang mereka lakukan. Ya, intinya dari ayat ini, hum darajatun indallah, mereka itu berderajat, bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak sama kedudukannya. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa magfiratu wa rizqun karim. Ya subhanallah, kata Allah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu siapa mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan Allah maka hati mereka akan bergetar. Subhanallah. Ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan orang mukmin itu yang sebenar-benarnya mukmin adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, zadatuhum imana, maka akan bertambah keimanan mereka. Ya, dia menunjukkan pula bahwa iman itu ya yazidu wa yanqus. Iman itu menurut akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah bertambah dan berkurang. Ya, contoh ini nih ayatnya ini. Zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Yang namanya bertambah, ya pasti berkurang dulu baru bertambah. Itu dalil yang dijadikan para ulama yang menunjukkan bahwa iman itu ya tidak terus di dalam satu tingkatan, tidak. Kadang naik keimanan tersebut, kadang pula turun. Naik seiring ketaatan demi ketaatan yang dilakukan oleh hamba tersebut, dan menurun kualitas iman tersebut seiring dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ini ciri mukmin yang hakiki. Diingatkan tentang Allah, hatinya bergetar. Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian imannya itu bertambah. Nah, ini bahaya kalau kita jemaah sekalian dibacakan ayat-ayat Allah, kita baca ataukah kita dengarkan ayat-ayat tersebut, kemudian tidak memberikan efek kepada kita. Ini yang menjadi problem. Ini yang menjadi masalah buat kita. Kalaulah disebutkan Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak lagi bergetar hatinya kita, ini yang bahaya. Takut, khawatir hati kita ini sudah bermasalah. Takut, khawatir ya kalau hati kita ini sudah berpenyakit naudzubillah tanpa kita sadari. Yang Allah Subhanahu wa taala sendiri katakan kok bahwa orang mukmin itu adalah orang yang apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala maka hati mereka itu bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka akan bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Itulah orang mukmin. Jangan bertawakal, jangan menggantungkan diri kita kepada makhluk, jangan. Itu selemah-lemahnya makhluk. Apabila dia menggantungkan harapannya, menggantungkan hati dan jiwanya kepada makhluk, na'udzubillah. Mereka itulah selemah-lemah makhluk. Ya. tawakal, sidku i'timad Allah, jujurnya penyandaran hati seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Para ulama menyebutkan dari manfaat-manfaat yang bisa dipetik dari orang-orang yang bertawakal kepada Allah, di antaranya apa? Asy-syaja'ah. Orang-orang yang bertawakal penuh kepada Allah akan menjadi orang yang pemberani. Pemberani. Siapa lagi yang dia khawatirkan? Siapa lagi yang dia takuti? Apalagi yang dia cemaskan? Kalau dia sudah menggantungkan harapannya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia telah serahkan semua urusannya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang harus kita khawatirkan jemaah sekalian? Enak hidup ini. Kalau kita serahkan semuanya, at-tafwid, kita serahkan semuanya urusan kita kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal itu kata para ulama, la yunafi al-asbab. Tidak kemudian berarti kita tidak melakukan sebab, enggak demikian. Ya, yang namanya tawakal yang benar itu selain menggantungkan, menyandarkan hati kita kepada Allah, kita pun dituntut untuk melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syariat ini. Itulah tawakal yang benar. Ya, masya Allah, ini ibadah yang mulia, tawakal. Itulah ya ciri-ciri dari orang-orang mukmin. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang mukmin itu adalah orang-orang yang menegakkan salat 5 waktu dan menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah sampaikan lagi, itulah mukmin yang benar-benar mukmin, mukmin yang hakiki, mukmin yang sejati. Mereka-mereka inilah yang memiliki sifat-sifat ini. Lahum darajatun inda rabbihim. Dan mereka itu bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang kedudukannya, posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun mendapatkan pengampunan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah wa fi sahihain, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An-Nabi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati yatara auna ahlal ghuraf min fawqihim kama kama yatara awnal kawkab ad-durri al-ghabir minal ufuk minal masyrik awil maghrib litafaduli ma bainahum. Sesungguhnya para penghuni surga tersebut akan melihat para penghuni bangunan tinggi di surga di atas mereka. Ya, lihat mereka. Ya, itu menunjukkan surga itu berderajat jemaah sekalian. Enggak satu tingkatan. Bahkan dalam riwayat yang lainnya disebutkan inna fil jannah mi'a darajah, inna fil jannati mi'ata darajah. Ya, sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. Subhanallah. Ada 100 derajat yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Ya. Baina kulli darajatain minha mithluma bainas sama'i wal ard. Ya subhanallah. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya surga itu ada 100 tingkatan. 100 tingkatan. Subhanallah. Jarak antara satu tingkatan ke tingkatan yang berikutnya itu jaraknya sama dengan jarak langit dan bumi. La ilaha illallah. Subhanallah. Ya. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini bahwa sesungguhnya penduduk surga itu akan melihat dari atas mereka penduduk bangunan yang tinggi di atas surga yang lebih tinggi lagi sebagaimana mereka melihat bintang yang berkilauan dari jauh dari ufuk timur ataukah barat, ya, litafaduli ma bainahum, karena adanya perbedaan tingkatan di mereka, enggak sama. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan itu dalam riwayat Imam Bukhari, ya, disebutkan inna fil jannati mi'ata darajah. Kelanjutannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian minta surga, maka jangan tanggung-tanggung, minta surga Firdaus. Karena itulah tingkatan surga yang paling mulia, yang paling tinggi. Minta, jangan tanggung-tanggung kalau kita minta kepada Allah. Ya. Minta yang paling mulia. Karena itu katanya adalah disebabkan perbedaan tingkatan mereka. Qalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Wahai Rasulullah, ya, surga yang tinggi tersebut itu hanyalah tempat, ya, dan tingkatan yang dimiliki oleh para nabi, bukan dimiliki oleh selain mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala, tidak demikian. Bisa juga dimiliki, bisa juga diraih tingkatan yang mulia tersebut. Walladzi nafsi biyadih rijalun amanu billah wa saddaqu al mursalin. Tingkatan yang mulia tersebut pun bisa diraih oleh orang lain. Siapa mereka? Rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Mereka-mereka itulah. Mereka-mereka yang bisa sampai kepada derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ini keutamaan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang sempurna, keimanan yang tidak ada keraguan sedikit pun kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka membenarkan apa-apa yang dibawa oleh rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, disebutkan di sini wa fit tamtsil bihi, ya, dan adanya perumpamaan dengan bintang yang jauh tersebut, ya, bintang yang akan terbenam tersebut, dan Nabi enggak memberikan permisalan dengan bintang yang berada di atas kepala, mengandung katanya dua faedah. Ihdahuma bu'duhu anil uyun, ya, jauhnya itu menunjukkan jauhnya bintang tersebut dari penglihatan manusia. Wathaniyatu, manfaat yang kedua, annal jannata darajatun ba'duha a'la min ba'd. Ya, kemudian yang kedua menunjukkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Sebagian lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Ya subhanallah. Hanya kepada Allah kita memohon, jemaah sekalian, untuk bisa masuk ke dalam surganya. Ya, rugi sekali kalau surga yang begitu luas, surga yang begitu bertingkat-tingkatnya, kemudian kita tidak menjadi salah satu penghuninya, rugi sekali. Ya, kalaulah di dunia ini kita enggak bisa tinggal di rumah yang bertingkat-tingkat, di rumah yang mewah, itu enggak terlalu masalah. Bukan problem yang besar, bukan musibah yang besar, bukan. Yang menjadi musibah yang sebenarnya, yang menjadi musibah yang besar, kalau kita itu enggak sampai dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tempat kembali kita itu adalah neraka yang telah disebutkan wabisal masir, dan neraka itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Rumah kecil, rumah sempit, akan tetapi penghuninya berada dalam ketaatan kepada Allah, terasa lapang rumah itu. Ya. Rumah besar, mewah, tapi yang ada jauh dari Allah, kemaksiatan demi kemaksiatan yang dia lakukan, lalai dari ketaatan kepada Allah, rumah yang luas tersebut pun akan terasa sempit, ya, hambar, tidak memberikan kenyamanan, kelapangan, ketenangan kepada penghuninya. Ini yang harus kita camkan baik-baik, bahwa keberhasilan yang hakiki adalah tak kala kita masuk ke dalam surga Allah. Keberhasilan yang hakiki adalah tak kala kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebahagiaan yang paling enak, ketika seorang hamba meletakkan kakinya pertama kali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Subhanallah, kebahagiaan, kegembiraan yang luar biasa. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim wa fi sahihain aydan min hadis Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal jannati yatarauna ahlal ghurfati fil jannah kama taraunal kawkab fi ufukis sama. Sesungguhnya penduduk surga itu pasti akan melihat, ya, penduduk dan penghuni bangunan yang tinggi tersebut di dalam surga Allah sebagaimana mereka melihat bintang di ufuk langit. Jelas sekali nampak, subhanallah, ya, berjenjang tuh surga itu. Wa fil musnad, dan dalam musnad Imam Ahmad an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yuqal li sahibil Quran idza dakhalal jannata, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran tersebut ketika mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikra was'ud, baca dan naik tingkatan kamu, naik tingkatan kamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqra wa yas'ud, maka dia pun baca dari Al-Qur'an tersebut, dari apa yang dihafalkan tersebut, kemudian dia akan naik bi kulli ayatin daraja, dari setiap ayat yang dia baca tersebut akan dinaikkan satu derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yaqra akhir syai'in ma'ahu, sampai pai dia membaca akhir dari ayat yang dia hafalkan. Subhanallah, keutamaan yang dimiliki untuk orang-orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim, yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim dalam kehidupannya di dunia. Lah kita, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengangkat derajat kita di akhirat kelak kalau kita malas membaca Al-Qur'anul Karim, kalau kita enggak mau lagi dan tidak ada lagi semangat untuk menghafal Al-Qur'anul Karim? Gimana bisa? Bagaimana bisa untuk kita masuk dalam golongan seperti ini? Yuqal li sahibil Qur'an ikra. Ya, akan disebutkan dan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an tersebut, baca dan naiklah terus, naik derajat kamu. Subhanallah, itu di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana untuk kita bisa meraih keutamaan yang satu ini? Kalau terhadap Al-Quran saja kita malas untuk membacanya, kalau terhadap Al-Quran saja kita malas untuk menghafalnya, kalau terhadap Al-Quran tersebut kita pun enggan untuk mentadaburinya dan mengamalkannya. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan, ya, kemanfaatan untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fikum, Allah yahfadzukum jami'an.